Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dihormati dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Ushrul Akhir, yaitu tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim, yang mana pada pertemuan yang lalu masih kita bahas tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan nama Allah berikutnya, yaitu Al-Qadir. Al-Qadir maksudnya adalah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat melemahkan Allah, siapapun atau sesuatu pun, di langit maupun di bumi. Allah yang menentukan segala sesuatu. Dalam sebuah ayat surat Al-An'am ayat 65, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ, yang artinya, katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Ya, dalam ayat ini terdapat nama Allah yaitu Al-Qadir. Surat Al-An'am ayat 65. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Qadir, ya. Al-Qadir yang artinya bahwa Allah maha berkuasa, ya, atas segala sesuatu. Al-Qadir dan Al-Qadir maknanya sama. Hanya saja Al-Qadir, ya, lebih nyata di dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bisa kita lihat di dalam surat Al-Mulk ayat 1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, ya, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya nama yang menunjukkan kuasanya Allah, ya, di dalam merealisasikan dan menciptakan apa yang telah ditakdirkan sesuai dengan ilmu Allah yang dahulu. Dalam surat Al-Kahf ayat 45, Allah berfirman, "Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira," ya. Artinya, dan adalah Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dari tiga nama Allah tersebut, ya, Al-Qadir, Al-Qadir, serta Al-Muqtadir, maka kita bisa mendapatkan faedah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha berkuasa, ya. Dialah yang maha menentukan. Dialah yang menentukan segala, ya, sesuatu. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, di dalam kita bertawakal, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala kita di dalam kesusahan, dikala kita di dalam kesedihan, maka ajukan dan mohonlah doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Al-Qadir, Dialah Al-Qadir, dan Dialah Al-Muqtadir. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Ali, ya. Al-Ali artinya bagi Allah lah ketinggian urusan, ya, kekuasaan dan zat-Nya. Segala sesuatu adalah di bawah kekuasaan dan kerajaan-Nya, ya. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluk, Allah yang menciptakan segala yang ada di langit maupun yang di bumi. Segala atau semua raja di dunia, mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan raja yang sesungguhnya, ya, yang maha tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah bisa kita lihat di dalam surat Asy-Syura, ya, ayat 51, innahu aliyun hakim, yang artinya sesungguhnya dia ya maha tinggi lagi maha bijaksana. Kemudian nama Allah berikutnya adalah al-a'la, ya al-a'la artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha tinggi. Ya, ini bisa kita lihat di dalam surat Al-A'la ayat 1, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah maha tinggi di dalam zatnya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsnya, berada di atas langit, di atas arsnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bercampur zatnya dengan makhluknya. Adalah tidak benar ucapan sebagian ya manusia yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, karena ucapan demikian menunjukkan bahwa Allah bersatu dengan makhluknya. Ini adalah perkataan yang batil. Yang hak adalah Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari makhluknya, tetapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya. Ya, bisa kita lihat dalam Al-Quran firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman yang maha pengasih, ya, beristiwa di atas arsnya. Kemudian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara nama Allah yang lain adalah Al-Muta'al. Ya. Al-Muta'al artinya bahwa Allah yang tunduk di hadapan ketinggiannya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang ada di atasnya. Bahkan segala sesuatu yang berada di bawahnya dan di bawah kekuasaan dan kerajaannya, semuanya adalah berada ya di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil dari nama ini Al-Muta'al bisa Anda lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 9. Allah berfirman, Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al, yang artinya yang mengetahui sesuatu semua yang gaib dan yang tampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Muqaddim. Ya. Al-Muqaddim maksudnya dialah ya Allah yang mendahulukan sesuatu dan meletakkannya sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Allah mendahulukan sebagian makhluknya dan atas sebagian yang lain sesuai dengan ilmu dan karunia-Nya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau lah ya Allah yang mendahulukan, wa antal muakhir, dan engkau lah yang mengakhirkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah al muakhir, ya. Maksudnya Allah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Allah mendahulukan dan mengakhirkan sesuai dengan hikmahnya. Allah mengakhirkan siksa hamba-hambanya agar mereka bertaubat dan kembali kepadanya. Berapa banyak kita dapatkan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan umat pada zaman ini, ya? Yang mana Allah tidak serta-merta menurunkan azabnya. Ini adalah memberikan, ya, kesempatan bagi mereka untuk selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu adalah At-Tawwab, ya, maha penerima taubat. Dalil dari nama Al-Mu'akhir ini sama dengan dalil Al-Muqaddim, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal muqaddim wa antal muakhir, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Musa'ir, ya. Artinya Allah menambahkan atau menurunkan harga, ya, kedudukan dan pengaruhnya, ya. Ini adalah semua berdasarkan hikmah dan ilmu darinya. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya manusia berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, telah tinggi harga-harga, maka tentukanlah harga bagi kami, ya, harga yang stabil, ya, agar tidak dipermainkan oleh para pedagang." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan harga, al-qabid, ya, al-basit, Ar-Razza, Ar-Raziq, ya, dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian, nama Allah yang berikutnya adalah Al-Qabid. Artinya, Allah yang mencabut nyawa dan menahan rizki atas siapa yang dikehendakinya dari makhluknya. Ini adalah sesuai dengan hikmah dan qadrat Allah sebagai ujian bagi mereka. Ya. Dalil dari Al-Qabit ini adalah hadis yang sudah kita sebutkan. Inna Allah huwal musa'ir al-qabit al-basit al-raziq. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah al-basit. Maksudnya Allah yang melapangkan rizki hamba-hambanya dengan kemurahan dan rahmatnya. Allah menguji mereka dengan hal itu sesuai dengan apa yang terkandung dalam hikmahnya. Allah juga membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Awwal. Ya. Al-Awwal artinya dialah yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Ya. Bahkan keberadaan seluruh makhluk ya, adalah semata-mata ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah Al-Awwal. Ya. Tidak ada permulaan dalam wujudnya. Ya. Ya. Allah lah yang Al-Awwal. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, wadh-dhahir yang lahir dan yang batin. Huwal awwal maksudnya tidak ada yang sebelumnya sesuatu apapun. Wal akhir tidak ada sesudah Allah sesuatu apapun. Wadh-dhahir ya yang lahir maksudnya tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Wal batin dan yang batin tidak ada sesuatu pun di bawah Allah. Kemudian nama Allah yang lain adalah al-akhir. Yang artinya, dialah yang tidak ada sesuatu pun sesudahnya. Dia maha kekal dan segala sesuatu di muka bumi adalah fana. Kemudian makhluk akan dikembalikan. Ya. Manusia akan dibangkitkan kepada Allah. Kemudian dihisab dari amal-amalannya. Dalilnya adalah seperti yang sudah kita sebutkan. Hadis huwal awwal wal akhir. Kemudian al-zahir, dialah yang tinggi di atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darinya. Dialah yang menundukkan dan meliputi segala sesuatu. Kemudian al-batin, ya. Dialah yang tidak ada di bawahnya sesuatu apapun. Allah maha dekat, maha meliputi, yang tidak tampak oleh pandangan makhluk di dunia. Kemudian nama Allah yang lain adalah al-witr, yaitu dialah yang esa. Tidak ada sesuatu sekutu baginya. Dialah Allah yang maha tunggal. Tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dalil dari nama Al-Witr ini, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, Inna Allaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu maha tunggal dan menyukai sesuatu segala yang tunggal. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah As-Sayyid. Ya. As-Sayyid artinya bagi Allah keagungan secara mutlak atas makhluknya. Dialah Raja ya, dan Tuhan mereka. Seluruh makhluk adalah ciptaan dan hambanya. Dalil dari penamaan As-Sayyid ini adalah terambil dari hadis Nabi As-Sayyid Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ya, beliau bersabda As-Sayyid ya, yang maha agung yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian nama Allah berikutnya adalah As-Samad. Artinya dia maha agung yang sempurna keagungannya. Kepadanya segala tumpuan kebutuhan makhluknya. Mereka sangat membutuhkannya. Allah memberi makan dan tidak dibutuh kepada makanan. Allah berfirman, Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Wahid dan Al-Ahad. Ya. Maksudnya Allah maha tunggal dalam segala kesempurnaan yang mutlak. Tidak ada sesuatu pun yang menyertainya dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ya. Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah maha pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang maha esa lagi maha perkasa. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Adapun dalil dari nama Al-Ahad adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nama Allah yang terakhir adalah Al-Ilah. Maksudnya, dialah yang diibadahi dengan sebenar-benarnya, yang berhak untuk diesakan dalam ibadah dan bukan selainnya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Nuh, dalam surat An-Nahl, ayat 51, Allah berfirman, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyyaya farhabun. Allah berfirman, janganlah kalian menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kalian takut. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan sambung kajian kita pada pertemuan yang mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.